Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Dakhalna fi aslin thalith. Kita akan sampai di tahapan yang ketiga, yaitu usul yang ketiga dari salah satu usulin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca matannya sesuai yang disampaikan oleh musannif, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian setelah itu kita akan melihat syarah yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin. Nah, qala al-musannifu rahimahullah, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arabi والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Prinsip yang ketiga adalah mengenal nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Diperhatikan tulisannya Ibnu Abdul Muttalib, ada tambahan apa? Alif di teks Arabnya, baris yang kedua. Muhammad bin Ibnu Abdullah, kemudian Ibni Abdul Muttalib, ada tambahan alif, ketemu enggak? Ya. Baik. Kenapa ada tambahan alif? Kalau yang cetakan Indonesia ada dia. Karena alif dalam kata ibnun itu hamzah wasal, dia hilang jika diapit dengan dua nama Muhammad bin Abdullah, alifnya hilang. Ketika dia ditaruh di depan maka alifnya muncul lagi. Ini cara penulisan kata ibnun. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim dari suku Quraisy, dan Quraisy termasuk orang Arab. Orang Arab musta'robah. Orang Arab musta'robah. Arab musta'robah itu yang aslinya bukan Arab, tapi karena lama di Arab maka dianggap Arab. Karena Arab ada yang Arab aribah, ada Arab musta'robah. Arab aribah itu Arab asli. Mereka adalah penduduk Yaman. Dan orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab dari awal, sejak masa silam. Kemudian Arab musta'robah, mereka adalah Ismail dan keturunannya. Karena Ismail berasal dari mana? Aslinya dari mana? Dari Syam. Bukan orang Arab. Kemudian beliau tinggal di Mekah, menikah dengan orang Yaman yang singgah di Mekah, dan akhirnya menghasilkan keturunan yang terus tinggal di Mekah sampai sekarang. Maka mereka disebut dengan musta'robah. Dan Arab min dzurriyyati Ismail, Arab termasuk keturunan Ismail bin Ibrahim sang Nabi Al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada beliau dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, beliau rahimahullah, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mendapatkan tuduhan sebagaimana para ulama ahlu sunnah yang lainnya, yaitu dianggap membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas ini tuduhan yang tidak masuk akal dan tidak punya bukti. Realita tidak ada, secara logika juga tidak mungkin. Karena seorang muslim yang dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah mustahil benci nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuduhan ini disampaikan kepada orang liberal yang mereka menganggap bahasanya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak dipengaruhi dengan budaya Arab sebagaimana anggapan orang liberal, maka tuduhan seperti ini mungkin lebih cocok. Karena mereka berusaha untuk memadamkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan. Tapi ketika tuduhan ini disampaikan kepada manusia sekelas Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama-ulama yang mengikuti dakwah tauhid, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia yang paling semangat untuk pembersihan Islam. Gerakan Islam yang asli Islam Puritan, maka bagaimana mungkin dia dituduh membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan alasan kenapa beliau dituduh membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya gara-gara satu hal, yaitu masalah maulid. Karena dia tidak mau, atau beliau termasuk yang berpendapat bahasanya peringatan maulid itu tidak disyariatkan. Ala kulli hal, bahwa dalam masalah peringatan maulid apakah diperbolehkan ataukah tidak, kita mengakui ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang paling banyak, atau para ulama yang paling banyak memberikan yang membolehkan peringatan maulid, adalah ulama Malikiyah seperti Al-Faqihani, kemudian juga ada sebagian ulama Syafi'iyah seperti Abu Syamah. Sedangkan para ulama yang paling banyak menolak peringatan maulid kebanyakan dari ulama Hambali seperti Syekh Muhammad, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk juga ulama yang tidak bermadhab seperti As-Sun'ani. Beliau melarang perayaan maulid. Sehingga di dalam hal ini ada khilaf. Nah, salah satu di antara pengaruh orang yang tidak dewasa dalam masalah khilaf adalah dia memberikan tuduhan yang terlalu jauh bagi mereka tidak sependapat dengannya. Maka gara-gara beda dalam masalah kunut, akhirnya dianggap sholatnya batal. Ini tidak dewasa dalam masalah khilaf. Jadi kalau kita mengakui ini masih ada khilaf, tidak selayaknya ada tuduhan seperti itu. Semuanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah perayaan maulid dan tidak, itu masalah yang lain dan berbeda antara kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perayaan maulidan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tidak merayakan maulid bukan berarti mereka benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil seperti ini disebut dengan dalil talazum. Disebut dengan dalil talazum. Melazimkan atau memberikan konsekuensi berkebalikan. Contoh seperti ini ya. Bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan perayaan maulid. Maka orang yang tidak mau merayakan maulid berarti dia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyambung enggak kayak gini? Ini enggak nyambung. Ini yang disebut dengan dalil talazum. Contoh yang lain. Kalau dalil talazum ini diberlakukan, rusak dunia, Pak. Dalil talazum diberlakukan secara mutlak rusak dunia. Orang-orang Khawarij itu paling sering menggunakan dalil talazum untuk mengkafirkan selain Khawarij. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Maka jika ada orang yang dia berhukum dengan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia kafir. Termasuk yang tidak mengkafirkan juga ikut kafir. Maka siapa yang tidak mengkafirkan orang yang dianggap kafir Khawarij ikut kafir. Kita semua kafir jadinya. Khawarij mengkafirkan misalnya pemerintah. Maka kita yang tidak ikut mengkafirkan pemerintah disebut kafir. Itu namanya dalil talazum. Karena berkonsekuensi, berurutan terus. Dan yang tidak mau mengkafirkan, yang tidak mengkafirkan orang kafir, kafir juga. Sehingga Khawarij juga pecah pendapat. Siapa yang tidak mau mengkafirkan yang tidak mau mengkafirkan yang kafir? Paham ya? Ini pemerintah misalnya divonis kafir. Rakyat yang jadi PNS yang ikut pemerintah divonis kafir juga. Yang daftar CPNS divonis kafir juga. Yang tidak mau mengkafirkan PNS kafir. Khawarij yang tidak mau mengkafirkan yang tidak mau mengkafirkan kafir juga. Ini dalil talazum. Rusak dunia gara-gara dalil talazum. Dan ini adalah dalil yang paling batil yang tidak diberlakukan dalam Islam. Sebagaimana dalil talazum juga tadi. Ketika orang tidak merayakan Maulid, maka dia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini tidak ada hubungannya. Dalil ini keliru. Karena yang pertama, ini dalil logika ya. Dalil seperti ini dalil logika. Karena yang pertama, bukanlah bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merayakan Maulid. Apa buktinya kalau ini bukan bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buktinya adalah tidak ada satupun sahabat yang merayakan Maulid. Enggak ada satupun sahabat. Enggak ada riwayat dari para sahabat, dari tabi'in, tabi'in, bahkan sampai generasi para ulama yang menulis hadis, generasi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan seterusnya. Karena Maulid baru ada sebagaimana pernyataan ahlu sejarah di abad 4 Hijriah. Maulid baru ada di abad 4 Hijriah. Sehingga tidak ada peringatan Maulid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, bahkan di zaman para imam madhab yang 4, termasuk ketika di zamannya para ulama penulis hadis seperti Imam Bukhari dan seterusnya. Kemudian karena ini sesuatu yang baru ada di belakangan dan orang mengadakannya dengan alasan bahwasanya ini termasuk di antara upaya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh sebagian ulama dan ditolak oleh sebagian ulama yang lain. Berarti ada khilaf. Ada khilaf dalam masalah ini. Nah, sikap yang tepat dalam memahami khilaf adalah kalau kemudian kita menerima ini sebagai khilaf adalah saling menghargai di posisi itu sebagai khilaf para ulama. Di posisi itu sebagai khilaf para ulama. Bukan kemudian yang satu memvonis bahasanya ini tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Meskipun mereka sepakat bahwa yang dimaksud peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih diperbolehkan oleh sebagian ulama Malikiyah adalah peringatan Maulid yang di situ tidak ada satupun unsur kemungkaran. Tidak ada satupun unsur kemungkaran. Sehingga jika di situ ada unsur kemungkaran, dan kemungkaran yang paling besar dalam Maulid adalah kemungkaran takhayul. Bentuknya, yang ini tidak pernah disetujui oleh para ulama siapapun. Bentuknya adalah meyakini kehadiran arwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Maulid. Ini kemungkaran yang tidak pernah disetujui oleh para ulama siapapun. Karena kemungkaran seperti ini adalah takhayul. Bagaimana tidak disebut sebagai takhayul? Karena keyakinan semacam ini menyebabkan manusia itu menganggap bahasanya arwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa hadir di dunia, padahal itu mustahil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para arwah yang lainnya, orang-orang soleh, berada di mana? Berada di mana? Berada di Ar-Rafiqul A'la, bersama para malaikat dan roh para nabi yang lain. Sehingga tidak membersamai manusia di dunia dan di bumi ini. Sehingga kalau ada keyakinan roh beliau datang pada waktu tengah malam, ini kebatilan. Tidak pernah ada dalam Islam. Dan Islam tidak pernah mengajarkan keyakinan semacam ini. Apalagi kalau sampai ada orang yang dia meyakini ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai keyakinan seperti itu, berarti status dia jadi apa? Sahabat. Karena orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia nyata itu definisi dari sahabat. Sehingga kalau ada orang yang berkeyakinan, saya ketemu Nabi SAW, beliau berada di sampingku mengingatkan saya, biar saya sholat witir sebelum tidur. Maka sama halnya dia menganggap dirinya sahabat Nabi SAW. Padahal tidak ada satupun tabi'in yang mengklaim demikian, agar dia disebut sebagai sahabat. Tayyib. Namun kalau yang diperbolehkan oleh para ulama hanyalah sebatas peringatan dalam rangka tadhkirah. Seperti misalnya membaca sirah Nabi SAW atau mengingat-ingat jasa baik beliau di hadapan masyarakat, dan itu dilakukan bertepatan dengan hari yang diyakini sebagai tanggal kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebatas itu. Tidak ada kegiatan yang lain, tidak ada penyambutan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi diiringi dengan menyanyi yang kemudian menyambut datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan yang terbaik bagi kaum muslimin. Tayyib, kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau dituduh sebagai orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tuduhan ini jelas tidak benar. Salah satu di antara buktinya adalah beliau termasuk ulama yang berusaha untuk memperkenalkan kepada umat tentang siapakah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kitab Sirah Nabawiyah dan berusaha mengenal, itu bukti kalau beliau adalah mencintai. Karena siapa yang tidak mau mengenal, itu salah satu di antara tanda tidak mencintai. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sehingga konsekuensi dari mengenal adalah, atau konsekuensi dari mencintai adalah berusaha untuk mengenal. Karena itulah keberadaan buku-buku beliau yang di situ berisi pengenalan terhadap siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi atau bahwa beliau adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pengalaman yang pernah, bismillah. Ada pengalaman yang pernah terjadi dengan Syekh Albani rahimahullah. Beliau pernah ketemu seseorang di dalam taksi. Lalu orang ini menyebut, waktu itu di Saudi ya, kita sekarang berada di negara yang sangat benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ditanya, "Walimadha? Kenapa kok disebut benci dengan Nabi?" Karena negara ini paling anti dengan peringatan-peringatan mengagungkan Nabi. Maksudnya adalah peringatan Maulid. Kemudian Syekh Albani mengatakan, "Saya melihat di buku-buku pelajaran di negara ini, untuk pelajaran SD, SMP, SMA, semuanya memperkenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada pelajaran Sirah Nabawiyah, dan setiap kali ketemu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada selawatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis. Bukankah itu bukti kalau mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu orang ini mengatakan, "Itu hanya disembunyikan. Itu hanya untuk kamuflase agar masyarakat tidak melihat kalau negara ini membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu disembunyikan di negaranya sendiri? Bahkan sampai itu diajarkan kepada masyarakatnya. Orang-orang yang atau para anak didiknya, anak-anak kecil di Saudi, mereka diperkenalkan siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara upaya negara untuk menanamkan rasa cinta kepada pemimpinnya, maka sampai dimasukkan dalam kurikulum pendidikannya, memperkenalkan siapa pemimpinnya, seperti Kim Jong Il ya, terus siapa lagi. Nah itu kan sampai dimasukkan dalam kurikulum pelajarannya, sejarah tentang pemimpin-pemimpin Korea Utara, yang bisa jadi rakyatnya tidak punya kepentingan banyak tentang itu, Tapi kita diperkenalkan sama sebagaimana dalam sejarah kita, kita diperkenalkan dengan tokoh-tokoh pahlawan yang ada di negara kita. Ini salah satu di antara bukti kalau negara kita ingin menanamkan rasa cinta kepada pahlawannya. Sebagaimana masyarakat Saudi juga menanamkan rasa cinta kepada para nabi dan para sahabat dengan cara apa? Mereka dimasukkan ke dalam kurikulum sejarah. Sehingga semua belajar, semua tahu. Itu salah satu di antara bukti yang paling nyata bahwa negara ini tidak membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membenci para sahabat. Bahkan bisa kita saksikan nama jalanan yang paling banyak menggunakan nama sahabat itu di mana? Nama jalan yang paling banyak menggunakan nama sahabat di Saudi. Tidak kita jumpai di Jepang, tidak kita jumpai di Korea, tidak kita jumpai di tempat-tempat yang lain, paling banyak di sana. Di Indonesia masih sangat jarang sekali. Ada mungkin cuma bisa dihitung jari, ya, seperti jalan Abu Bakar Ali. Selainnya rata-rata adalah tokoh negaranya, nama-nama pahlawan yang ada di negara kita. Tayyib. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan pengakuan mereka terhadap cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat dari sejauh mana mereka memperkenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Robitoh pernah menyelenggarakan lomba penulisan karya ilmiah Sirah Nabawiyah, dan itu yang ngasih hadiah kerajaan. Ini salah satu di antara bukti bagaimana perjuangan negara Saudi dalam menanamkan rasa cinta kaum muslimin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada buku Rahikum Makhtum, Sirah Nabawiyah tidak sesemarak setelah adanya buku Rahikum Makhtum. Dicetak Saudi besar-besaran, bahkan digratiskan. Semua orang menjadi suka dengan membaca buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Dulu mungkin waktu Bapak Ibu masih kecil, sebelum Rahikum Makhtum terbit atau sampai di Indonesia, suasana orang yang mengenal perjuangan Nabi SAW masih sangat sedikit. Sekarang alhamdulillah semakin tersebar di mana-mana. Ini salah satu di antara bukti bagaimana kerajaan Saudi sangat memberikan perjuangan yang besar dalam rangka untuk menanamkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Waqala al-musannifu rahimahullah, walahu minal umri 63 sanatan. Beliau memiliki usia 63 tahun. Minha 40 qabla an-nubuwah, 40 tahun sebelum beliau diangkat jadi nabi. Wa 23 nabiyan wa rasulah, dan 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddatsir. Beliau diangkat jadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra, dan beliau diutus jadi rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Wa baladuhu Makkah, negeri asal beliau adalah Makkah. Wa hajara ila al-Madinah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ba'athahu Allahu bin nadarati 'an syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau untuk mengingatkan orang agar menjauhi kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddathir kum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai al-muddathir, orang yang berselimut, kum fa'andhir, bangunlah dan berikanlah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu fakabbir, agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza, dan terhadap rujz, terhadap rujz, terhadap yang namanya dosa dan semua kotoran. Rujz bisa bermakna al-asnam, berhala-berhala. Wa rujza fahjur, terhadap berhala dan semua kotoran maksiat, fahjur, tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberikan kebaikan kepada orang lain dengan berharap untuk bisa mendapatkan balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, fasbir, berusahalah untuk bersabar. Dan yang dimaksud kum fa'andir adalah berikanlah peringatan ani syirki wa idza'um ila tauhid, agar orang menjauhi kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu fakabbir, agungkanlah, maksudnya adalah azimhu bit tauhid, agungkan Allah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan dengan pakaianmu, yang dimaksud pakaian adalah sesuatu yang kelihatan. Pakaian itu sesuatu yang kelihatan di permukaan. Dan yang kelihatan dari manusia di permukaan adalah al-a'mal, amal perbuatannya. Terhadap amal perbuatanmu, fatahhir, bersihkanlah. Maksudnya bersihkan dari kesyirikan. Warrujza fahjur, yang dimaksud rujz di situ adalah al-asnam, berhala. Fahjurha, jauhi dia. Bentuknya adalah tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Ditinggalkan dan berlepas diri dari semua berhala dan orang yang menyembah berhala. Akhadha hadha, akhadha ala hadha 10 sinin. Beliau lakukan ini selama kurang lebih 20 tahun. Yad'u ila tauhid, atau kurang lebih 10 tahun beliau ngajak kepada tauhid. Wa ba'dal ashri, kemudian setelah 10 tahun uri jabihi ila sama, beliau dimi'rajkan ke langit. Wa furidat alaihi salawat, dan diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Wa salla fi makkata 3 sinin, kemudian beliau salat di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah, selanjutnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Tayyib. Ada 5 hal yang disampaikan oleh penulis rahimahullah tentang sejarah singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan disimpulkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita baca syarahnya. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aslu asali, landasan ketiga, yaitu dari 3 landasan Islam yang wajib diketahui setiap orang muslim, yaitu mengenal atau mengetahui Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan mengenal Allah dan agama Islam telah kita uraikan di muka. Adapun mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung 5 hal. Pertama, mengetahui nasab beliau. Beliau adalah orang yang paling bagus nasabnya dari bangsa Arab, suku Quraisy dan Bani Hashim. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan seterusnya seperti yang telah disebutkan di atas. Kedua, mengenai umur, tempat lahir, dan kemana tempat hijrah beliau. Dan ini telah dijelaskan oleh penulis dalam ucapannya, beliau berumur 63 tahun, lahir di Makkah, dan hijrah ke Madinah. Negeri asal beliau adalah Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Beliau tinggal di Makkah selama 53 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, dan menetap di situ selama 10 tahun. Beliau wafat di Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, di antara bukti nasab terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau sampaikan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, urutan manusia-manusia pilihan dari sisi nasab, bukan dari sisi agama ya, dari sisi nasab. Innallaha astafa kinanatan min waladi Ismail. Allah memilih suku yang terbaik dari keturunan Ismail adalah suku Kinana. Wastafa Quraisyan min Kinanatin. Dan Allah memilih orang yang terbaik di kalangan suku Kinana. Suku terbaik di kalangan Kinana adalah suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah memilih Bani Hashim sebagai bani yang terbaik di kalangan Quraisy. Wastafani min Bani Hashimin, dan Allah memilihku dari kalangan Bani Hashim. Maka urutan manusia terbaik waladu Ismail, Kinanah, Quraisy, Bani Hashim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ana khiyarun min khiyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya adalah manusia pilihan dari kalangan bani pilihan. Sehingga secara nasab beliau berasal dari keturunan yang terbaik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, 'alal 'alamin, sebagai keluarga yang paling baik di seluruh alam. Dan Ismail termasuk keluarganya Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena Allah jadikan zurriyah Ibrahim, merekalah yang nantinya akan menjadi para nabi penerusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sedangkan selain zurriyah Ibrahim tidak menjadi nabi, selain keturunan Ibrahim tidak jadi nabi. Dan ini salah satu di antara takrimah, pemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua para nabi setelahnya keturunan Ibrahim, baik yang berasal dari Ismail maupun yang berasal dari Ishaq alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, mengetahui masa kenabian beliau yaitu selama 23 tahun. Beliau menerima wahyu yang pertama ketika berumur 40 tahun, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang penyair, dan telah datang kepadanya kenabian di usia 40, dan bersinarlah matahari kenabian darinya di bulan Ramadan. Keempat, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul? Beliau diangkat menjadi nabi setelah turun wahyu kepadanya, yaitu firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan beliau menjadi seorang rasul semenjak turun wahyu, ya ayyuhal muddatsir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu akukanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudathir ayat 1-7. Maka bangkitlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan peringatan dan menyampaikan perintah Allah. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalau Nabi adalah orang yang diberi wahyu namun tidak diwajibkan untuk menyampaikannya, sedangkan Rasul adalah orang yang diberi wahyu serta diwajibkan menyampaikan dan mengamalkannya. Jadi setiap Rasul pasti Nabi, namun tidak setiap Nabi itu Rasul. Nah, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ulama sepakat bahasanya Nabi bukan Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Artinya perbedaan antara Nabi dan Rasul, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang apa sisi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Pendapat yang masyhur sisi perbedaannya adalah, kalau Nabi seperti yang beliau sampaikan di sini ya, mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu tapi diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Dan perbedaan ini dilandasi dengan alasan kejadian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendapatkan surat Al-Alaq, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada yang lain. Maka beliau tidak mendakwahkan kepada yang lain. Baru beliau mendapatkan tugas untuk menyampaikan kepada yang lain setelah beliau mendapatkan surat Al-Muddatsir. Makanya disimpulkan nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddatsir. Beliau dijadikan sebagai nabi dengan surat Al-Alaq dan beliau dijadikan sebagai rasul dengan surat Al-Muddatsir. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa perbedaan nabi dan rasul bukan seperti ini. Namun perbedaannya adalah para nabi orang yang diutus oleh Allah dengan mendapatkan wahyu darinya, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Hanya saja syariatnya mengikuti nabi sebelumnya, mengikuti rasul yang sudah diutus sebelumnya. Sedangkan rasul adalah orang yang diangkat oleh Allah, mendapatkan wahyu darinya untuk disampaikan kepada umat, dan beliau mendapatkan syariat yang baru sehingga syariatnya sebagai tambahan atau perubahan dari syariat rasul sebelumnya. Dan wallahu a'lam, secara pribadi saya lebih cenderung pendapat yang kedua dengan alasan bahwa menyembunyikan ilmu dalam Islam dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man katama 'ilman uljima bilijamin minan nar yaumil qiyamah." Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka dia akan dikasih tali kekang dengan api kelak di hari kiamat. Jika menyembunyikan ilmu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang, apalagi bagi para nabi. Karena itu tidak ada istilah ada nabi yang dia mendapatkan kebenaran, dapat ilmu dari Allah, tapi tidak berkewajiban untuk menyampaikannya kepada yang lain. Ala kulli hal, wallahu a'lam, dalam hal ini ada khilaf dan kita sepakat bahasanya nabi dan rasul adalah dua hal yang berbeda. Nah, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Iqra, adakah orang yang sudah mengikutinya? Jawabannya ada. Siapa beliau? Khadijah. Yang kedua? Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Karena sebelum yang lain masuk Islam, Waraqah telah mengatakan, "Lau kuntu jada'an, andaikan saya masih muda, la nasartuka nasran muazzara, tentu saya akan membantu kamu, menolong kamu dan membela kamu." Namun beliau tidak berselang lama dari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkonsultasi dengan Waraqah terkait kejadian yang beliau alami, kemudian Waraqah mengatakan bagaimana? "Dzakan namus alladzi unzila ila Musa." Itu adalah an-namus yang pernah turun kepada Musa. Yang dimaksud namus siapa? Siapa namus? Jibril alaihissalam. Yang jawab Jibril dapat hadiah. Itu adalah namus yang diturunkan kepada Musa. Kemudian Waraqah meyakini kebenarannya dan beliau masuk Islam, namun tidak pernah punya amal dalam Islam selain hanya keyakinan. Karena Waraqah tidak pernah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dicela oleh kaumnya, karena Waraqah sudah meninggal sebelum itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu Waraqatan fa innalahu jannatan. Fa innalahu jannatain." Janganlah kalian mencela Waraqah, karena Waraqah bin Naufal diberi oleh Allah dua surga. Kenapa diberi dua surga? janji Allah kepada orang Nasrani yang masuk Islam mendapatkan dua pahala, karena dia menjadi pengikut Nabi sebelumnya dan kemudian menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dengan apa dan untuk apa beliau diutus? Beliau diutus dengan membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah, membawa syariatnya yang mencakup mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kemusyrikan, kekafiran dan kebodohan kepada cahaya ilmu, iman dan ketauhidan, sehingga mereka mendapatkan pengampunan dan keridhaan Allah, selamat dari siksa dan azabnya, serta aman dari kemurkaannya. Nah, coba kita perhatikan 5 poin penting yang perlu kita ketahui dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa diulang ya. Pertama, tentang pribadi beliau, nasab beliau, kemudian asal beliau dan seterusnya. Ini ada enggak hubungannya dengan wahyu? Ada enggak hubungannya dengan wahyu? Tidak ada. Nasab mulia kalau tidak diiringi dengan amal, berfungsikah di hadapan Allah? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa man baqa'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya telat, maka enggak memberikan pengaruh nasabnya. Meskipun dia ahlul bait tapi tidak pernah salat, ya sama saja, ya. Tidak akan memberikan pengaruh apapun di hadapan Allah taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyampaikan dakwah kepada keluarganya, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Berikanlah peringatan kepada para kerabat dekatmu. Beliau kumpulkan orang-orang yang menjadi keluarga beliau di kalangan Bani Hashim. Lalu beliau panggil satu-satu. "Ya Abbas, wahai Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan," dipanggil satu-satu dengan statusnya. Termasuk Fatimah radhiyallahu anha. Beliau panggil Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salimi mali masyi'ti." Silakan kamu minta hartaku apapun yang kamu inginkan. Kalau saya punya tak kasih. Namun kata beliau, "Wala ughni anki minallahi syai'a." Tapi saya tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sepeser pun. Kalau kamu tidak mau beriman, maka orang masing-masing dia tergadaikan dengan amalnya. Sehingga siapa yang berusaha memperbaiki amal, meskipun nasabnya jauh dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia seorang budak, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Sebaliknya orang yang tidak mau beramal tapi dia punya nasab yang baik, maka nasabnya juga tidak akan memberikan pengaruh apapun baginya. Yang kedua, mengenai apa? Perjalanan hidup beliau, usia beliau, dakwah beliau, perjalanan hidup beliau, sirah beliau. Yang ketiga, mengenai batasan kenabian beliau. Ini lebih penting dibandingkan batasan kelahiran beliau. Kenapa? Karena batasan kenabian itu terkait dengan syariat. Kalau batasan kelahiran, ada enggak hubungannya dengan syariat? Tidak ada. Beliau lahir tidak langsung jadi nabi, sehingga tidak ada syariat apapun ketika beliau lahir. Makanya para ulama tidak memberikan perhatian yang besar terkait kapan beliau lahir, karena tidak ada hubungannya dengan syariat. Sehingga yang lebih diperhatikan oleh para ahli sejarah adalah batasan kapan beliau jadi nabi, karena itu yang ada hubungannya dengan syariat. Yang keempat, terkait apa? Dengan apa beliau diutus oleh Allah. Yang kelima, terkait syariat yang beliau bawa. Lima hal ini yang perlu kita pahami ketika kita ingin melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarah beliau bukan sebatas dongeng, tapi sejarah beliau adalah kenangan terhadap perjuangan yang beliau lakukan dalam menyebarkan agama Islam, sehingga kita bisa merasakan keindahan Islam sampai sekarang. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang perintah berdakwah. Perintah berdakwah. Allah mengutus beliau untuk menyampaikan peringatan keras dari kemusyrikan dan menyuruh kepada tauhid. Maksudnya memperingatkan mereka dari bahaya kemusyrikan dan mengajak mereka untuk menafikan Allah dalam rububiyah, uluhiyah serta asma dan sifatnya. Ya ayyuhal muttathir, hai orang yang berselimut. Seruan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'andir, bangunlah lalu berilah peringatan. Dengan ini Allah memerintahkan nabinya agar bangkit dengan sungguh-sungguh dan tegar memberikan peringatan kepada manusia tentang bahaya kemusyrikan serta memberi berita ancaman bagi yang mengikuti kemusyrikan. Ayat ini ditafsirkan dengan jelas oleh penulis. Nah, Nabi SAW diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan pribadi beliau. Kalimat ini sering saya ulang. Beliau diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan pribadi beliau. Maka jangan sampai perhatian orang untuk mengagungkan Nabi SAW lebih besar dibandingkan pengagungan dia kepada Allah. Ini kebalik. Beliau diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan pribadi beliau. Karena itulah ketika ada orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari batasnya, maka orang seperti ini melakukan tindakan ghulu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau memberikan peringatan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian melakukan itra', yang dimaksud itra' adalah mengkultuskan. Janganlah kalian mengkultuskan diriku sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Beliau melarang tindakan pengagungan kepada beliau secara berlebihan, dan itulah itra'. Karena ini penyebab orang Nasrani jadi kafir. Mencintai Nabi tidak salah. Mencintai Isa yang dilakukan oleh orang Nasrani salah atau benar? Benar. Namun ketika berlebihan menjadi salah. Dan bahkan Nabi SAW mendoakan keburukan kepada orang Yahudi dan Nasrani disebabkan karena cintanya yang berlebihan kepada para nabi, sampai mereka melakukan itra' kepada para nabinya. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara alladziina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Akhirnya gara-gara perkara ini mereka jadi tidak mengagungkan Allah. Dan lawan dari tauhid adalah ketika orang mengagungkan selain Allah. Penyebab utamanya syirik itu adalah pengagungan kepada selain Allah. Dan siapa yang diagungkan? Tentu saja orang yang dianggap paling berjasa. Pahlawannya para pahlawan, yaitu para nabi. Karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar nasib kuburan beliau tidak sebagaimana kuburan para nabi sebelumnya. Kita tidak menyalahkan orang yang mencintai beliau, tapi kalau kecintaan kepada beliau melebihi batas, justru ini membenci ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita memberikan pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan dan tidak mengurangi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang liberal, tapi kita mengagungkan beliau sesuai dengan proporsi, sesuai dengan porsinya. Dan itulah keadilan yang diajarkan dalam Islam. Ya ayyuhal muddatsir. Dalilnya adalah surat Al-Muddatsir, wahai orang yang berselimut. Seruan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dipanggil orang yang berselimut? Karena beliau ketakutan pada saat menerima wahyu yang pertama. Orang ketika mengalami kejadian yang luar biasa, pasti dia akan ketakutan meskipun dia memiliki mental yang kuat. Anda bisa bayangkan ketika manusia berada di dalam gua sendirian di kegelapan malam jauh dari kampung, tiba-tiba datang seorang makhluk yang merangkul dari belakang, kemudian dirangkul kuat hatta balaghanil juhda, sampai saya enggak kuat, enggak bisa nafas saking kuatnya ketika dirangkul oleh Jibril. Lalu diperintahkan Iqra, bacalah. Sementara beliau tidak bisa membaca apapun. Semua manusia pasti akan ketakutan, termasuk Nabi Muhammad SAW yang sudah berkali-kali jiwa beliau dibersihkan oleh malaikat sebelumnya. Dibelah dadanya, kemudian dibuang kotorannya. Kejadian ini dari kecil beliau sudah pernah terjadi, kemudian menjelang beliau Isra Mi'raj juga sudah terjadi, dan seterusnya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW sudah dipersiapkan oleh Allah sejak kecil, dibersihkan kotoran-kotoran dalam batinnya sehingga dia semakin kuat dari sisi mental. Itu pun masih ketakutan. Sampai beliau gemeteran, dan orang kalau ketakutan jadinya demam. Orang kalau ketakutan demam. Maka beliau minta diselimuti. Zammiluni, zammiluni. Lalu dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangkitlah dan tidak perlu takut, dan sampaikan kebenaran kepada manusia. Wallahu a'lam. Insyaallah di pembahasan berikutnya kita akan membaca tentang Mi'raj Nabi SAW dan beberapa penjelasan detail tentangnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Apa hukum melayat ke tetangga yang beragama Nasrani? Ketika Abu Thalib meninggal dunia dengan segala perjuangan yang dilakukan oleh Abu Thalib untuk membela Nabi SAW, pada waktu Abu Thalib meninggal dunia, Abu Thalib mati dalam kondisi muslim atau kafir? Mati dalam kondisi kafir. Dan Nabi SAW tidak melayat Abu Thalib. Beliau perintahkan kepada Alinya, kepada anaknya Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, qad mata syaikhun kabir. Wahai Rasulullah, orang tua ini sudah mati. Kalau dulu guru saya menerjemahkan dengan yang lebih kasar, ya Rasulullah, si tua bangka sudah meninggal. Qad mata syaikhun kabir. Orang tua ini sudah mati. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idhab fawari, kuburkan saja. Nabi SAW tidak ikut terlibat dalam pemakaman Abu Thalib, tidak melayat Abu Thalib. Nabi SAW hadir ke Abu Thalib, kepada Abu Thalib ketika Abu Thalib masih hidup, dalam rangka menawarkan Islam. Yang ini dijadikan dalil larangan bagi muslim untuk takziah kepada orang kafir yang meninggal dunia. Terus apa yang dilakukan? Kalau menghibur keluarganya, maka silahkan lakukan setelah proses pemakaman, sehingga kita tidak terlibat dalam kegiatan mereka sepeser pun. Nanti setelahnya baru datang ya, kemudian dihibur keluarganya. Nanti kalau sudah selesai masa iddah, tolong sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat semangat dan sukses ketika sukses kuliah, ketika sudah mulai belajar? Yang penting lulus. Terus sukses kuliah ya. Tergantung orientasinya. Kalau Anda punya orientasi ingin jadi dosen, berarti IPK-nya harus tinggi ya. Tapi kalau Anda tidak punya orientasi untuk jadi dosen ya, maka yang penting lulus. Yang penting lulus dan nanti bisa mendapatkan pekerjaan. insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap habib atau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita punya tetangga habib, maka dititani ini habib. Nanti ketika ngasih zakat, dia enggak boleh dikasih. Karena keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mendapatkan zakat. Ahlul bait tidak boleh mendapatkan zakat. Kemudian kita memberikan penghormatan kepada beliau, ya, karena beliau orang yang punya nasab yang baik. Sebagaimana kita menghargai misalnya anaknya kiai atau keturunan orang soleh, kita hargai. Namun tidak boleh ada keyakinan apapun, ya, seperti dikultuskan, apalagi dicari ludahnya, ini tidak perlu. Apakah uang riba harus dikembalikan kepada pemberi riba? Dari seseorang yang telah insaf dari rentenir pekerjaan. Perjanjian riba itu perjanjian yang zalim. Kalau nanti Bapak utang ke saya 100 ribu, bayarnya 110 ribu. Kemudian dia tobat, maka selagi pemiliknya masih bisa diketahui. Ini penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Firkus, seorang ulama dari Aljazair, dan beliau masih sering berdakwah, ya. Beliau sampaikan, ini punya pemiliknya. Karena punya pemiliknya, kembalikan kepada pemilik. Tapi kalau kita tidak tahu pemiliknya, seperti riba dalam bentuk bunga di rekening, tiba-tiba masuk ada bunganya di rekening kita, coba tanyakan ke teller, ini punya siapa? Bisa enggak teller nge-track sampai siapa? Mustahil, ya. Sistem mereka akan melolak hal itu. Karena tidak bisa dikembalikan, maka beliau berpendapat ini dialihkan untuk sedekah atas nama pemilik. Karena uang ini sebenarnya ada pemiliknya, cuman kita enggak tahu siapa pemiliknya. Sehingga beliau samakan sebagaimana al-hukukul majhulah, hak yang tidak diketahui pemiliknya disedekahkan atas nama pemilik. Apa perbedaan antara surat al-Muddatsir dengan surat al-Muzammil? Kalau surat al-Muddatsir berbicara tentang tugas Nabi SAW sebagai Rasul, sedangkan surat al-Muzammil berbicara tentang tugas kaum muslimin ketika itu. Apa yang harus dilakukan kaum muslimin ketika itu? Penjelasannya di surat Al-Muzammil, yaitu melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat lail, melakukan qiyamul lail. Sholat sudah ada sebelum Isra Mi'raj, namun bentuknya bukan sholat lima waktu, bentuknya sholat tahajud, qiyamul lail. Nah, penjelasannya ada di surat Al-Muzammil. Makanya Al-Muzammil ada setelah Al-Mudathir. Muzammil di urutan yang ketiga, berbicara tentang kewajiban seorang muslim ketika itu. Berapa lama jarak wahyu Al-Alaq dengan Al-Mudathir? Saya ini perlu menuju ke kitab Sirah, nanti mungkin Anda bisa baca. Saya tidak hafal tentang ukurannya. Siapakah sahabat yang mencelah Warraqah bin Nawfal? Enggak ada sahabat yang mencela Warraqah bin Nawfal, tapi beliau ngasih peringatan agar tidak sampai terjadi celaan kepada Warraqah bin Nawfal. Karena bisa jadi ada sebagian orang yang enggak kenal Warraqah, sehingga menganggap Warraqah mati kafir sebagaimana orang-orang yang meninggal di sekitar Nabi SAW sebelum beliau diutus jadi Nabi. Maka beliau berikan peringatan, Warraqah termasuk muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh memberikan nama pada anak dengan nama Hafidhullah? Namanya Hafidhullah. Kenapa tidak dikasih Rahimahullah? Atau dikasih nama Almarhum? Tayyib. Ini doa, ya. Kalimat ini doa. Dan pemberian nama yang lebih tepat itu bukan dengan menggunakan kalimat kata kerja, tapi menggunakan kata benda. Misalnya Hafil atau Mahfud. Kalau Mahfud berarti yang dijaga, kalau Hafid penjaga. Kita kasih nama dengan nama kata benda. Nah, selanjutnya yang Hafidhullah ini ditambahkan sebagai doa. Bagaimana sunnahnya mentahnik dan memberikan nama pada anak dilakukan setelah akikah atau tidak dilakukan, diberikan setelah lahir? Kalau tahnik sebelum kolostrum, dia adalah konsumsi pertama bayi sebelum mendapatkan asupan apapun. Nah, tahnik tolong diperhatikan, jangan menggunakan kurma yang masih kasar, tapi menggunakan cairan kurma yang sudah berbaur dengan luda. Jadi dilumat dulu ya, sampai keluar cairannya. Nah, cairannya itu yang dikasihkan ke bayi. Jangan yang masih kasar itu ya. Ada salah satu anak dari kawan saya yang meninggal dunia karena salah tahnik. Jadi yang masih kasar itu, masih ada kulit-kulitnya itu, dikasihkan ke bayi. Nah, terus kelologen, nah, bayi ini kelologen ya lumayan. Lama di rumah sakit sampai meninggal dunia ya, rahimahullah. Nah, ini salah satu di antara kekeliruan dalam tahnik. Jadi kasih cairannya, bukan kasih lumatan kurmanya. Kalau kurma yang, karena kurma kan keras ya, kurma itu keras, seperti ada pasir-pasirnya gitu. Nah, jangan yang itu, tapi kasih yang cairannya. Sambil didoakan, semoga Allah memberikan keberkahan. Dan orang yang mentahnik tidak harus orang lain, bisa ibunya sendiri atau bapaknya. Kalaupun misalnya dicarikan orang lain ya, hindari para perokok ya. Bayinya kena racun. Saya pernah mengikuti pengajian. Ustadznya menyampaikan bahwa hadis tentang barang siapa yang akhir pernyataannya La ilaha illallah maka akan masuk surga, kata sang ustaz, hanya berlaku untuk kafir saja. Maka jawabannya, ini berlaku bagi muslim maupun kafir. Karena kalau muslim bisa mengucapkan kalimat seperti ini di akhir hayatnya, ini tanda husnul khatimah. Ada seorang imam yang bernama Abu Zur'ah. Beliau ahlil hadis. Banyak muridnya ahlil hadis. Tapi karena sang guru ini luar biasa dalam masalah ketakwaan dan keilmuannya, ketika beliau sakit parah, murid-muridnya yang menjenguk segan untuk mentalkin, malu. Karena talkin itu dilakukan dari orang yang derajatnya lebih tinggi. Ini kan nasihat kepada orang yang mau meninggal dunia, biar dia mau taat, cari orang yang diyakini nasihatnya pasti diterima. Sehingga enggak ada muridnya yang berani. Akhirnya cuma dorong-dorongan kan, coba kamu talkin. Di saat mereka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Imam Abu Zur'ah membaca riwayat. Qala haddatsana fulan ibnu fulan. Qala haddatsana fulan ibnu fulan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kemudian meninggal dunia. Masyaallah. Jadi mentalkin dirinya sendiri. Tapi pakai membaca periwayatan hadis. Dan sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah, bukti kalau itu dilakukan antar sesama muslim. Talkinlah orang yang mau mati untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ini tidak berlaku bagi yang kafir saja, tapi berlaku bagi muslim maupun kafir. Seorang teman mengatakan bahwa apabila sunnah menimbulkan kegelisahan di masyarakat, maka wajib meninggalkan sunnah. Nah, meninggalkan sunnah dalam rangka lita'lifil qulub. Contoh, ini hanya yang hukumnya sunnah, anjuran ya. Karena kata sunnah bisa bermakna wajib, bisa bermakna anjuran. Sunnah yang bermakna wajib seperti apa? Perkataan para sahabat tentang sholat jamaah. Beliau mengatakan, "Daka sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Seperti perkataan Ibnu Mas'ud, sholat jamaah itu sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sholat jamaah yang disebut sunnah di sini bukan maksudnya adalah hukumnya anjuran. Yang dimaksud sunnah menurut para ulama yang boleh ditinggalkan sementara dalam rangka lita'lifil qulub, untuk agar tidak tampil beda di masyarakat sehingga terlalu mencolok yang menyebabkan orang tidak suka dengan kita, adalah sunnah yang sifatnya anjuran dan tidak wajib. Contoh misalnya ya, memakai sandal ketika sholat. Kalau ada orang ingin mengamalkan sunnah memakai sandal ketika sholat masuk ke Masjid Al-Huda, lalu dimarahi oleh Pak Wasis, ya wajar saja. Bapak gak cocok yang seperti ini ada karpetnya. Nah, saya mau mengamalkan sunnah. Ya silakan dipraktekan di rumah. Betul, sunnah Nabi SAW memakai sandal. Anda bisa sholat di rumah memakai sandal ketika di rumah sholat sunnah, dan itu mempraktekan sunnah. Tapi ketika di sini, di masjid yang ada karpetnya, ya ini belum saatnya untuk dipraktekan. Kecuali kalau misalnya kita sediakan masjid khusus tanpa karpet. Saya pernah melihat masjid seperti ini di Pabelan, ya, Magelang. Jadi masjidnya karpetnya karpet tipis ya, bukan karpet apa itu yang biasanya dipakai untuk tutup atau alas paling dasar terus ditutupi lagi, yang warnanya hijau. Apa itu namanya? Nah, ini. Ya, pokoknya karpet yang dianggap paling murah ya. Jadi cuma ditutupi satu alas saja, bawahnya tanah. Dan para jamaah ketika sholat pakai sandal. Kalau misalnya ada seperti itu, silahkan Anda sholat menggunakan sandal. Dan termasuk misalnya yang lain yang kira-kira bisa meresahkan masyarakat, selama itu hukumnya hanya sifatnya anjuran, maka nanti bisa ditunda pengamalannya. Dan ini juga yang pernah dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Jadi dia ditinggalkan untuk sementara, lita'lifil qulub, dalam rangka untuk mengambil hati masyarakat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.